membawakan sebuah cinta yang hilang. Sayang, tenanglah kau di dalam pelukku, terlelaplah dalam mimpi indah. Semua cintaku hanya untukmu, tak pernah ku coba melepaskanmu. Sungguh jiwaku kan selalu di sampingmu, sampai mati kau selalu di hati. Aku berjanji takkan pernah tinggalkan dirimu. Ku pilih kau untuk yang terakhir. Percayalah, ku akan selalu setia menjaga cintamu untuk selamanya. Sampai mati untuk yang terakhir. Percayalah, ku akan selalu setia menjaga cintamu untuk selamanya. Indah.